desah angin malam ini. Dendangkan suara nyanyian hati, ku berkata dalam diri, akan ku lupakan semua apa yang kau katakan. Harus kau hentikan semua ini. terjalin makna kata yang terukir ujung pena. Ku tuang isi hati, ku gapati yang terhayati. Yakin diri dan sendiri. terpesona. Melangkah kaki dan kamera pun menyambut ramah, dan kau pun membalas dengan lambai tangan. Cita thank you. Sampaikan salam. Thank you. Thank you.